Demikianlah para jemaah sekalian, kata sambut yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa. Semoga dengan terhitungnya Milad Masjid Agung Sunda Kelapa ke-41 banyak terobosan-terobosan baru yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus pada tahun ini. Dan semoga apa yang sudah diupayakan oleh para pendiri Masjid Agung Sunda Kelapa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah para hadirin yang berbahagia, untuk melengkapi acara pada pagi hari ini, sama-sama kita akan mendengarkan ceramah duha yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Usman Umar Syihab LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabilkhusus ketua Yayasan Bapak Haji Muhammad Aksa damallahu dzillakum fi ta'atillah, beserta seluruh staf, hadirin dan hadirat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya haturkan salam Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung hari ini ulang tahun Masjid Sunda Kelapa yang ke-41 tahun, insyaAllah saya selesai ceramah jam 12 lah insyaAllah. Sungguh bahagia orang-orang yang beriktikaf, karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila kalian mendapatkan taman-taman surga Allah di muka bumi, maka mampirlah. Ya Rasul, di mana taman surganya Allah di muka bumi ini? Tempat orang mengingatkan dirinya kepada Allah. Di situ pula Allah perintahkan malaikatnya memberikan naungan. Di situ pula lah sakinah turun. Di situlah rahmah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dari kemarin sampai hari ini dengan niat ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan sebuah doa yang seluruh kaum muslimin hafal tentang doa itu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lima kebaikan dunia yang kita mohon kepada Allah, dan ada lima kebaikan di akhirat yang kita selalu berharap kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, anugerahi kepada kami sehat wal afiah. Itu yang pertama. Ada sehat, ada afiah. Itu yang pertama. Sehat, bisa makan, bisa minum, bisa bekerja, bisa beraktivitas apapun. bisa tertawa, bisa olahraga, bisa jalan pagi, bisa main golf. Tapi kadang-kadang banyak orang yang diberikan sehat, tapi dia tidak afiah. Maaf, setengah empat pagi sudah di lapangan golf, dua rakaat untuk sujud kepada Allah, enggak ada waktu. Begitu pula ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Dia pergi ke Mangga Dua dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore, subhanallah. Tapi wabillahi taufik, zuhurnya, asarnya, Allah. Zuhur sedang sibuk, asar sedang kemacetan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Subuhnya pun kesiangan. Sehat tidak afiah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang sehat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Allahu akbar. Tidak ada satupun sistem dalam tubuh kita, kita atur. Semua sistem itu dia yang mengatur. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hai manusia, apa yang membuat kalian menjadi somse di hadapan Allah? Sombong. Padahal engkau diciptakan dari tiada menjadi ada, setelah ada disempurnakan, setelah itu diberikan keseimbangan, dibentuk dengan sebaiknya, baiknya bentuk. Dalam keadaan kita maksiat pun Allah masih memandang kita dengan rahmah. Oleh karena itu ada sebuah pengantar hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Orang yang mengenal dirinya mengantarkan dia untuk mengenal Allah. Karena memang semakin kita tahu siapa diri kita, semakin kita mendekat diri kepada Allah. Karena apa? Sungguh manusia lemah. Menurut ahli neurolog, ada 100 miliar neuron di kepala kita. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau satu terjepit yang sebelah kiri, mengok sebelah kanan. Itu satu. Kalau dia terjepit yang kanan, mengok yang kiri. Kalau dia putus, lempeng. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pendarahan otak selesai. Khuliqal insana dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Oleh karena itu Rasul mengajarkan kita, kau minta sihat wal afiah dari Allah. Karena engkau bukan yang menjaga dirimu, Allah yang menjaga. Betapa ratusan miliar ini bakteri dan virus berterbangan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita. Betul? Subhanallah. Di sebelah kita ada yang batuk, ada yang influenza, tapi masih kuat kita. Bukan kita yang menjaga, itu sebab saja. Tapi sang musabab yang menyebabkan segala sebab. Ya Allah, anugerahkan yang pertama kepada kami, sehat walafiat. Maaf-maaf ibu-ibu, mohon maaf ini masjid. Walaupun anda pakai berlian dari atas sampai bawah, tapi kalau sariawan enggak baik-baik, na'udzubillah min dzalik. Kecil ini bu, tapi enggak ada dunia beserta seluruh isinya. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu Rasul mengajarkan, Allahumma inni as'aluka siha wal afiyah wal mu'afa fid din wad dunya wal akhirah. Ditanya 31 kali dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, agar kita tahu diri. Memang kita harus tahu diri. Awaluna nutfah wa akhirina jifah. Awal kita sperma, akhir kita bangkai, habis. Keluar dari rahim ibu kita bersama najis, masuk ke liang lahat jadi najis. Walaupun anda manikur, pedikur, cukur, lulur, tetap jadi lumpur 40 hari. Selesai. Itu yang pertama kita mohon kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami apa? Sehat wal. Yang kedua, ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, pasangan hidup yang selalu watawasau bil haqqi watawa, pasangan hidup yang Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Allahu Akbar. Pasangan hidup yang menyadarkan bahwa hidup ini sekedar hak guna pakai dari Allah. Pasangan hidup yang menyadarkan bahwa rizki kita, apa yang kita pakai hari ini, apa yang kita makan hari ini, itu rizki. Yang deposit belum tentu jadi warisan. Itu pun kalau warisan gak berantem. Pasangan hidup yang menyadarkan kita bahwa pernikahan, bahwa rumah tangga adalah setengah dari agama kita. Fattaqi syatril baqi, maka jagalah yang setengah lagi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, nikah adalah sunnahku, siapa yang enggan menikah maka dia bukan dari golonganku. Rasulullah bersabda, dua rakaat seorang yang telah menikah itu lebih mulia di sisi Allah daripada 70 rakaat seorang yang belum menikah. Bayangkan, itu yang nikahnya sekali, apalagi yang dua kali. Astagfirullahaladzim. Yang marah ibu-ibu pak, subhanallah. Maaf ibu-ibu ya Allah. Soalnya sudah dari jam 8 malam ini ngantuk sekarang, subhanallah. Maaf. Rasulullah bersabda, ini catat, satu dirham yang engkau infakkan untuk anak istrimu, satu dirham yang engkau infakkan anak istrimu, itu lebih mulia di sisi Allah daripada engkau infakkan 1000 dirham untuk peperangan fisabilillah. Bayangkan itu kemuliaannya. Makanya bapak-bapak jangan terlalu banyak, ngasih ibu-ibu dikit aja pahalanya banyak, subhanallah. Baik. Rasulullah bersabda, tidak ada sebuah bangunan yang paling mulia di muka bumi ini kecuali bangunan rumah tangga yang pondasinya iman kepada Allah. Ini yang lebih dahsyat. Ma yazdadu imanan mar'i hatta yazdadu hubban linisa'i. Tidak bertambah iman seorang pria di hadapan Allah kecuali bertambah cintanya terhadap istrinya. Itu dicatat betul-betul sama ibu-ibu itu, subhanallah. Tapi jangan gembira dulu bu, istri yang di mana itu, subhanallah. Jadi yang kedua kita mohon kepada Allah apa bu? Bapak-bapak, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan hidup yang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Pasangan hidup yang menyadarkan bahwa hidup ini hanya hak guna pakai dari Allah. Dan paling besar ibadah adalah rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ini yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, wanita yang salihah lebih mulia daripada dunia berserta seluruh isinya. Rasulullah pun menyatakan, nanti di yaumil mahsyar, yang dicari seorang istri adalah suaminya, karena dia yang bertanggung jawab. Memang kadang-kadang mohon maaf bapak-bapak, suami itu teraniaya dunia akhirat, subhanallah. Nafkah suami yang tanggung, kartu kredit suami yang bayar, ngutang di warung suami yang bayar, arisan suami yang talangin. Narik arisan demi Allah suami gak bakalan tahu. Dunia la'ibun walahwun sandiwara. Nah oleh karena itu ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan seseorang. Ya Rasul, aku ingin mengadu ya Rasul tentang istriku. Kata Rasul, mudah-mudahan dalam baik. Ya Rasul, Aku datang, dia bukakan pintu untukku. Aku duduk, dia sediakan air untukku. Ketika aku termenung, dia katakan, "Abang, apakah abang termenung urusan dunia? Kalau abang termenung urusan dunia, bukankah setiap rizki telah ditetapkan oleh Allah? Kalau abang termenung urusan akhirat, marilah abang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok bagi kita. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah." Apa jawab Nabi? "Salam untuk istrimu, semoga istrimu menjadi bidadari di surganya Allah." Apa kata Khadijah radhiyallahu anha ketika masuk ke rumah Rasulullah? Ini pertama kali Khadijah mengatakan, "Ya ruhi wa qalbi Muhammada, fa inna baiti baituka wa ana jariyatuk." Ini seorang milioner, cantik jelita, kaya raya. Dia katakan, "Ya Muhammad, engkau belahan jiwaku, engkau ruhku, engkau adalah kehidupanku." Ini pada syair ini, Bu. Rumah ini pertama kali Rasulullah masuk ke rumahnya, ke kamarnya. "Rumah ini milikmu dan aku ini pelayanmu." Allah. Tapi kalau istri kita lain, Pak. "Abang, rumah ini rumah kita berdua. Sertifikat tetap nama aku." Jadi yang kedua kita mohon kepada Allah, "Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup yang menyejukkan hati, pasangan hidup yang menyadarkan bahwa hidup tidak lama lagi." Allahu Akbar, subhanallah. Kita berlomba dengan nikmat yang tidak akan terulang, yaitu umur. Kalau apapun terlewat kita bisa beli, tapi kalau umur sudah terlewat, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai orang yang di makam, yang dikubur mengatakan, "Ya Allah, kembalikan aku sesaat saja untuk aku beramal soleh." Allah katakan, "Bukankah kami telah memberikan banyak waktu? Kau minta sesaat sekarang. Bukankah dulu sudah 40 tahun, 50 tahun? Ya laitani kuntu turaba. Sungguhnya lebih baik aku jadi tanah aja." Allahu Akbar. Nah, jadi kembali lagi. Yang kedua, "Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup yang menyejukkan hati. Pasangan hidup yang menyadarkan bahwa hidup ini adalah ibadah yang terbesar." Karena apa? Karena iblis laknatullah, ketika seseorang itu menikah, dia naik ke langit, dia katakan, "Wa asafa, sungguh aku menyesal, dia telah menyempurnakan setengah agamanya." Allah. Maka itu Nabi mengatakan, "Siapa yang enggan menikah, dia bukan dari golonganku." Syar mautakum ala uzab, seburuk-buruknya kematian orang yang tidak mau berkeluarga, kata Rasulullah. Ketiga, ini yang kita harapkan kepada Allah. "Ya Allah, anugerahi anak-anak kami, anak-anak yang salihin dan salihat." Karena Rasulullah bersabda, "Anak mu surgamu, anakmu nerakamu." "Auladukum akbadukum, sugara'uhum umara'ukum, kabiruhum a'da'ukum, fa'in asyu fatannuna, wa'in matu ahzanuna." Atau kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anak-anak kalian belahan jantung kalian. Kecilnya jadi pangeran bagi kalian." Maaf, dia umur 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun kita genjong. Maaf, dia uang air seni di baju kita, kita tertawa. Betul. Allahu Akbar. "Kecilnya pangeran untukmu, besarnya menantangmu, a'da hukum, melawanmu." Kalau dia tidak ada, kita sedih. Kalau dia ada, kita diuji. Allah. Dia ada, kita diuji. Nggak datang belum sekolah, was-was kita. Begitu pulang, alladhi yuwaswisu datang, subhanallah. Oh, anak, maaf. Mari kita pikirkan, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan doa semuanya makbul insyaallah. Kecil antara hidup dan mati dibela, subhanallah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Birru abakum, tabirru abnaukum. Berbakti dulu kalian terhadap ayah kalian, ibu kalian, niscaya anak-anak kalian akan memperlakukan sama dengan yang demikian. Jangan kita berharap kepada Allah anak-anak kita akan berbakti kepada kita, akan sayang kepada kita, akan membela kepada kita, kalau kita tidak memberikan yang sama kepada orang tua kita. Maaf bapak-bapak, kita naik dulu ke orang tua, nanti ke anak. Karena jamnya kan masih jam 3,5 jam lagi masih ada, subhanallah. Dalam Al-Quran, 4 kali Allah berwasiat, wa wasainal insan biwalidayh, 4 kali. Dalam Al-Quran Allah iringi kalimat, la tusyrik bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana, 4 kali pula. Wasiat Allah bukan untuk pergi haji, tapi berbakti terhadap kedua orang tua. Yang satu lagi, Allah iringi kalimat tauhidnya, la tusyrik bihi syai'a, jangan kau syirik denganku, jangan kau syirik, la tusyrik bihi, jangan engkau syirik dengan Allah, dengan sesuatu apapun, jangan kau duakan dia, jangan madu dia dengan apapun. Dan ada kata dan, wawul jamak bukan wawul ataf, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Itu 4 kali. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya beliau mengatakan, ini ayat dahsyat, penentu. Seperti ayat alladzina amanu wa amilus alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum alladzina yu'minuna billahi wal yaumil. Itu seperti itu. Amanu, yang beriman, amal soleh. Yang sholat, zakat. Kata Rasulullah, dia sholat, enggak bayar zakat, itu tanda sholatnya enggak diterima. Beriman, enggak ada amal soleh, enggak ada imannya. Begitu pula di sini, kata Mutawalli Sya'rawi mengatakan, beliau mengatakan, barang siapa yang sholat tahajud, barang siapa yang sholat fardu, setiap tahun pergi haji, mungkin setiap bulan dia umrah, sedekah, dia tahajud tiap malam, dia iktikaf tiap minggu, Allahu Akbar, khatam Quran setiap minggunya, dia sedekah, dia puasa Senin Kemis, tapi kalau dia tidak mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, itu tandanya Allah tidak terima seluruh amal ibadahnya. Ridallah fi ridal walidain, ridallah fi ridal walidain, ridallah fi ridal walidain. Seorang datang kepada Rasul, ya Nabi, aku punya ibu. Ibuku sudah tua, tinggal di rumah adikku. Dan aku yang memberikan infak nafkah ibuku setengah dari hasilku. Kalau aku dapat 1000, aku berikan 500 dirham. Kalau aku dapat 500 dirham, aku berikan 250 dirham. Atau kalau aku dapat 2000 dirham, aku berikan dia 1000 dirham. Barakallah, semoga Allah berikan keberkahan untukmu. Dia ngeluh, ya Nabi, ibuku belum habis bulan datang lagi. Dia minta tambah. Padahal sudah kuberikan 50% dari hartaku, dari harta yang kuhasilkan tiap bulan. Apa jawab Nabi? Hal taziduha? Apakah kau tambah untuk ibumu? Diam dia. Fa amsaka lihyatahu, Nabi ambil apanya? Janggutnya. Nabi hampiri ke wajahnya yang bercahaya, wangi luar biasa. Nabi mengatakan, anakku, seharusnya engkau menambah untuknya sebelum dia meminta kepadamu. Anakku, kata Rasulullah, apakah kau tambah untuknya? Dia menundukkan merah wajahnya. Hai anakku, bukankah engkau pernah tinggal di dalam perutnya? Bukankah ibumu melahirkan engkau antara hidup dan mati? Bukankah engkau pernah mengisap darah dagingnya? Bukankah dia lebih cinta terhadap dirimu ketimbang kepada dirinya sendiri? Dalam keadaan kritis, dia hanya mengatakan, dokter, selamatkan anakku biar aku yang mati. Anakku, bukankah dia tidak pernah berhitung harta berapapun yang dia keluarkan untukmu, sedangkan engkau berhitung untuknya? Anakku, sepanjang hidupnya dia mencintai engkau yang engkau belum tentu mencintai dia. Itu yang Rasulullah mengatakan, ibumu, ibumu, ibumu, baru siapa? Ayahmu. Al-Quran memberikan kita akhlak, bukan Nabi, langsung Allah. Kalau kita ingin anak-anak kita salihin, coba lihat, praktekan dulu yang lima ini untuk diri kita terhadap orang tua kita. Wala takul lahuma uf, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima, wahfidh lahuma janah adh-dhulli minar rahmah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Langsung Rabbul Alamin, Khaliqul Kaunain, yang menciptakan alam semesta, turunkan ayat, ya Nabi, ajarkan kepada hambaku, jangan pernah engkau katakan ah kepada orang tuamu. Allah, Sayyidil Kaunain, jangan kau pernah bentak dia. Kalau mau berkata, lemah lembutlah terhadapnya. Bukan sampai di situ. Al-Quran memberikan satu istilah, wahfidh lahuma janahadzulli minar rahmah. Engkau bukan jenderal di hadapannya. Engkau bukan seorang ustadz atau kiai di hadapannya. Engkau bukan seorang panglima TNI atau RI1 atau menteri atau insinyur atau apapun. Engkau seorang yang pernah keluar dari rahimnya bersama najis. Wahfidh lahuma jana adzulli minar rahmah. Mau apa pak, mau apa mama, ibu mau apa, bapak mau apa. Sampai seperti itu Al-Quran. Wahfidh lahuma jana adzulli minar rahmah. Ambil keredoannya, pintu langit terbuka untukmu. Allah. Rasul bersabda, tidak ada sesuatu keberkahan yang Allah cepat bayar di dunia sebelum di akhirat adalah birrul walidain, kebaikan terhadap orang tua. Dan tidak ada azab yang Allah akan tunda sebelum akhirat kecuali kedurhakaan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Maka itu Rasulullah mengatakan, iyyakum, hati-hati. Ada pedang yang lebih tajam dari satu pedang yang telah terhunus. Apa ya Rasulullah? Lisan ummik, lisan ibumu. Allah. Bahkan Al-Quran, sekalipun orang tuamu penyembah tekpekong, sekalipun orang tuamu penyembah berhala, wasahibhuma fid dunya ma'arufah, bergaullah dengan dia dengan sebaik-baiknya pergaulan. Allah, padahal kafir orang tua kita, tapi Al-Quran memerintahkan taruh di atas kepalamu. Subhanallah. Birru aba'akum tabirru abna'ukum. Berbakti dahulu terhadap orang tua kalian, niscaya Allah akan jadikan anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita mohon kepada Allah agar anak-anak kita betul-betul memberikan kesejukan kita di dunia dan akhirat. Dan ingat, anak pun punya hak Orang tua pun punya hak. Di antara hak anak kita adalah mengenalkan dia kepada Allah. Kalau tidak, dia tuntut kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita i'tikaf, kita berzikir, mempersiapkan diri kita di hadapan Allah, tapi anak kita beriktikaf di tempat maksiat. Karena ayah ibunya lagi iktikaf, dia tahu, dia pun mencuri kesempatan. Allahu Akbar. Nah, apa yang dikatakan oleh Bapak Haji Muhammad Aksa tadi, untuk menciptakan generasi masjid, ini penting. Anaknya, orang tuanya ahlil Quran, anaknya enggak bisa baca Quran. Orang tuanya ahli sholat, enggak pernah tinggal lima waktu, anaknya enggak sholat. Padahal Al-Quran mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu ujian untukmu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalakum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau dilalaikan oleh hartamu dan anak-anakmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah golongan orang-orang yang dirugikan Allah di dunia dan akhirat. Dia rugi di dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Nah, jadi yang ketiga, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, sihah wal afiyah. Kemudian pasangan yang watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Dan yang ketiga, anak-anak yang saleh. Kita tidak inginkan anak kita keluaran dari Sorbonne University atau Harvard atau Al-Azhar University, tapi kita meninggal dunia tidak ada satu pun doa untuk kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu ketika Al-Imam Ghazali radhiyallahu an mengatakan, dia ucapkan ada sebuah buku, ya bunayya, kecil bukunya. Seorang ibu dan ayah yang namanya berhasil ketika dia terkena dengan hadis Nabi. Apa itu hadis Nabi? Tidaklah seorang tua kami wafatkan, kata Allah, dalam husnul khatimah, kecuali dia tumbuhkan deposit seorang anaknya yang selalu mendoakan dia. Fa innal arwah junudun mujannadah. Arwah ini menanti, ngantri doa. Setiap asar kita dapat laporan dari anak-anak kita. Setiap malam Jumat pintu gerbang bukakan dalam hadis yang sahih, menuju para arwah ahli warisnya. Tapi kalau tidak ada satupun dari ahli warisnya yang mendoakan pada malam Jum'ah, makanya salafus soleh itu malam Jum'at dia baca Yasin, dia baca macam-macam. Karena apa? Banyak riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada satupun dari ahli warisnya yang membacakan doa di malam yang mulia, di malam yang mustajab, apa kata arwah itu? Wah asafa, ya Allah, aku menyesal melahirkan anak yang tidak mendoakan aku. Yang keempat, ya Allah, anugerahkan kepada kami rizki yang ni'mah. Semakin banyak rizki, semakin tawadu. Semakin banyak rizki, semakin banyak orang bermanfaat. Makanya Rasulullah mengatakan, kau mau tahu waliullah? Siapa ya Rasul? Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, tapi tangannya seperti ini. Itu waliullah. Karena ujian yang paling dahsyat itu urusan apa? Harta. Saudara sama saudara sekandung ribut urusan apa? Harta. Kadang-kadang istri ribut urusan apa? Harta. Kalau suami jarang. Allahu Akbar. Anak sama orang tua, ayahnya belum dimandikan, dia ribut urusan sertifikat. Astaghfirullahaladzim. Harta. Nah, oleh karena itu, mohon maaf. Jadi, kalau kita sudah lewat dari fitnah, al-mal maddatu syahawat, harta adalah biang keroknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kembali lagi. Maaf. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, harta yang nikmah, bukan yang nikmah. Semakin banyak harta, semakin pagarnya 14 meter ke atas. Semakin tetangga enggak tahu. Semakin tidak ada silaturahmi dengan keluarga. Semakin kurang ajar dengan orang tua, tidak dianggap orang tuanya. Karena orang tuanya di kampung miskin. Allahu Akbar. Semakin banyak rizki, semakin zalim, semakin bakhil. Ini nikmah, bukan ni'mah. Nikmah. Semakin banyak harta, semakin jauh dari Allah. Semakin arogan. Tapi kalau semakin banyak harta, semakin banyak khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang terbaik, yang terbanyak berbuat manfaat terhadap orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Karena Imam Ghazali mengatakan dalam Al-Ihya, maaf, rizkimu bagaikan sebuah sumur. Kalau sumur itu ditutup satu tahun, airnya busuk, dia enggak keluar. Tapi kalau sumur itu diambil terus, airnya terus, walaupun banyak manfaat, dia tetap akan mengisi. Allahu Akbar. Seperti itu harta kita. Kita tidak keluarkan zakat kita, jadi kanker kita. Na'udzubillah min dzalik. Busuk itu harta. Maka itu ketika seseorang mengadu kepada Imam Ghazali, wahai Imam, rumah tanggaku ribut terus, mengapa? Yang pertama Imam Ghazali mengatakan, menasihatkan, berikan apa? Coba lihat, apakah kau keluarkan zakatmu? Nah, bersihkan dulu itu harta. Nah, kembali, ya Allah, anugerahkan kepada kami rizki yang menyejukkan hati, rizki yang membawa ketenangan rumah tangga, rizki yang membawa silaturahmi, rizki yang membawa manfaat orang, rizki yang memberikan ridha-Nya Allah. Oh, nikmat itu waliullah. Yang terakhir, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu yang kita inginkan. Ya Allah, apapun perjalanan hidup ini, kita meninggal dunia dalam keadaan la ilaha illallah. Memang ada orang yang seperti itu. Memang ada. Dia mengucapkan la dengan lantangnya, la ilaha illallah. Bahkan telunjuknya mengacungkan la ilaha illallah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhanku, dia istiqamah di jalan Allah. Allah katakan apa? Kami turunkan para malaikat untuk menjemputmu. Bukan malakun, malaika. Tatanazzalu alaihimul malaika. Hilir mudik, malaikat sibuk dengan miruh satu orang ini. Allah. Kemudian malaikat itu mengatakan, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau khawatir. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Kami adalah walimu di dunia dan akhirat. Allah. Maka itu orang-orang soleh kita lihat meninggal dalam keadaan senyum. Karena apa? Yang menjemputnya arwah orang-orang baik. Yang menjemputnya para salihin. Yang menjemputnya yang dia sebutkan lebih dari 50 kali dalam salatnya, yaitu Muhammadur Rasulullah. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mohon, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bapak-bapak, sudah jam 11:30 lewat waktu Kanada. Biasanya kan jam 8:30. Nanti 5 kebaikan akhirat insyaAllah dalam episode berikutnya. Jangan kemana-mana insyaAllah setelah pesan-pesan berikut ini. Mari kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar majlis kita ini mendapatkan keberkahan dari Rasul sallallahu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Terima kasih banyak. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wal 'afu minkum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para jemaah sekalian, ceramah duha yang sama-sama kita dengar sungguh gemetar hati kita mendengarkan apa yang sudah dilaporkan oleh penceramah duha pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang taat dan patuh kepada orang tua kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dan sama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.